Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ikhlas kita panjatkan yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya, terutama sekali dengan iman dan Islam dan petunjuk kepada jalan sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pada malam ini tiba kita membuka kitab Sahih Muslim karangan Al-Imam An-Nawawi, kalangan Imam Muslim rahimahullah taala beserta syarahnya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, di mana kita sedang membahaskan Kitabul Hayd. Dan pada pelajaran yang lepas kita telah membacakan hadis tentang perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan wanita yang sedang hayd tetapi diperintahkan untuk mengqadanya setelah bersih daripada haid tersebut, dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika haid dan tidak perlu diqadakan setelah bersih suci daripada haid. Iaitu yang pertama, yang wajib ditinggalkan ketika haid dan diperintahkan untuk mengqadanya adalah puasa. Bagaimana dalam hadis yang kita bacakan, bahawa dalilnya adalah perkara ini adalah perkara yang telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita datang haid, Nabi SAW tidak perintahkan mereka untuk mengqadakan solat tapi mengqadakan puasa. Adapun solat memang tidak boleh dilakukan ketika haid dan tidak perlu, bahkan haram untuk kita qadakan solat setelah bersuci. Dan kita telah bahaskan tentang makna bersuci daripada haid, yang mana setelah itu perkara yang dihalang ketika kita sedang haid boleh kita lakukan. Apa makna bersuci yang membolehkan kita melakukan sebelum ini yang terlarang? Setelah kita katakan ada dua pendapat. Yang pertama apa dia? Suci daripada haid maknanya, maknanya putus darah, maknanya darah tak keluar lagi. Itu satu pendapat. Siapa yang kata demikian? Tidak. Itu adalah pendapat mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kemudian satu lagi pendapat, suci daripada haid bukan hanya berhenti daripada darah saja, tapi hendaklah dengan mandi. Ini mandi suci daripada haid. Jadi itu adalah pendapat jumhur. Dan daripada sudut dalil kita telah bahaskan bahawa pendapat jumhur berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu lafaz faiza tatahharna, apabila dia telah bersuci iaitu dengan perbuatannya sendiri. Tatahharna ada tambahan lafaz di dalam kalimat tahara itu, maka itu menunjukkan dia perlu melakukan suci itu dengan dirinya sendiri, iaitu dia mandi. Kerana sebelum itu fala wala taqrabuhunna hatta yatahhur, yakni wanita yang haid itu jangan kamu dekati mereka sehinggalah mereka suci, yatahhurna. Jadi itu adalah suci yang tidak dilakukan oleh dengan bukan kerja daripada wanita yang haid tersebut, tetapi yang suci darah itu dah tak keluar lagi. Baik, dan inilah pendapat yang lebih kuat. Kemudian setelah kita bahaskan juga sedikit sebanyak tentang perkara-perkara lain yang dilarang wanita yang haid melakukannya, antaranya disepakati oleh ulama dan ada di antaranya diperselisihkan oleh ulama. Di antaranya adalah tidak boleh dia memasuki masjid. Tidak boleh memasuki masjid. Dan itu dalilnya telah kita sebutkan daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW minta dia ulurkan sebuah apa ni sejadah, selai sejadah, dan dia kata dia sedang haid. Nabi SAW kata inna haidataki laisat biyadiki, sesungguhnya haid engkau tidak ada di tanganmu, jadi boleh kasih je dengan tangan. Jadi menunjukkan kalau apa ni dia masuk tidak dibenarkan. Itu pun kalau dia masuk dia cuma lalu saja, ada ulama mengatakan boleh kiaskan dengan orang yang junub. Dan satu lagi adalah dia tidak boleh bertawaf. Tawaf keliling Kaabah tidak dibenarkan baginya, kerana asalnya pun dia tidak boleh memasuki masjid. Dan tawaf lebih-lebih lagi lama dia akan duduk di masjid. Dan itu berasaskan dalil daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, bahawa dia datang haid ketika buat haji, maka Nabi SAW kata, lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang buat haji, illa antatufi bil bait, illa melainkan engkau bertawaf di keliling Kaabah. Jadi lain semua boleh dilakukan. Nak sa'i boleh tak? Bolehlah. Itu pun yang dilakukan oleh orang haji. Sebab apa? Sa'i bukan di dalam masjid. Jadi mentar jamrah boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Wukuf di Arafah boleh tak? Wukuf di Muzdalifah boleh tak? Tapi kenapa tak dicakap solat? Sebab solat memang tak boleh, tak boleh lakukan oleh wanita yang haid daripada dalil-dalil lain, dan kerana diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha dan wanita lain. Jadi disebutkan kat sini perkara-perkara yang dilakukan dalam manasik haji secara khusus. Jadi tak boleh dilakukan adalah, yang tidak boleh dilakukan adalah bertawaf di keliling Kaabah. Kemudian tentang puasa dan solat telah kita bahaskan dan terdapat dalam hadis sahih Muslim ini. Cuma bezanya tentang qada'nya sahaja, iaitu tak perlu nak qada' solat. Yang diqada' hanyalah puasa. Jadi kalau 15 hari dia datang haid, dia kena qada' 15 hari juga. Senang ke susah, dia tetap kena buat. Tetapi kalau kita lihat Aisyah radhiyallahu anha bila ditanyakan tentang kenapa diqada puasa tidak diqada solat, kita tahu dia tak jawab apa kenapanya kan. Dia cuma kata apa, Nabi SAW perintahkan demikian, kita lakukan sajalah. Dan sebelum tu dia tanya, apakah kau seorang haruriyah, yakni kumpulan khawarij yang apa ni, melampau di dalam memahami syariat Al-Quran. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut akalnya, bahawa ada perbezaan antara puasa dengan solat, sehingga kan hukum qada'nya pun berbeza. Apa bezanya? Pertama sekali adalah solat itu dilakukan setiap hari, setiap malam, berulang-ulang. Dia tidak ada apa? Dia tidak ada, tak ada restnya. Dia berterusan sampai seorang tu mati. Walaupun dalam keadaan sakit pun, dalam keadaan susah pun, dia wajib mengerjakan solat mengikut kemampuannya. Adapun puasa tidak dilakukan setiap masa berterusan sepanjang tahun sampai akhir hayatnya, tetapi ia hanyalah sebulan selama setahun. Jadi setahun sekali saja. Jadi ada lagi 11 bulan yang dia tidak perlu berpuasa. Dan ada 11 bulan, maknanya dia boleh mengqadakan puasa dalam masa 11 bulan tersebut. Kalau tak boleh bulan kedua, dia boleh ketiga, keempat, sampai ke 11. Sampai bulan Syaban, sampai satu hari besok nak puasa pun, dia masih boleh lagi qadakan. Kalau tak boleh juga, tak apa. Boleh apa dikatakan carry over pada apa ni? Misal kata memang dah tak mampu, sakit terus ke apa ke, jadi dia carry over sampai Ramadan lagi satu, lepas Ramadan lagi satu pun tak apa. Cuma khilafnya bayar fidyah atau tidak aja lah, masalah lain. Lihat, ataupun solat tidak ada ruang untuk qada. Bila nak qada? Kita zuhur, lepas kejap lagi asar, lepas kejap lagi, kali 15 hari, kali 5 banyak tu kan, 75 75 solat. Bila masa nak qada? Sebab setiap hari kita ada ni, dan dia amat menyusahkan kalau gitu. Jadi itu dari sudut akalnya, perbezaan sifat solat dengan sifat berpuasa inilah yang menyebabkan tidak wajib kita qada solat. Daripada sini ulama mengambil dalil lah, ataupun hujah, walaupun tidak secara langsung, bahawa kalau seorang yang meninggalkan solat dengan sengaja, dia tidak wajib, dia tidak dituntut untuk mengqadakan solatnya. Jadi selepas itu dia bertaubat, dia tak perlu nak qada solatnya. Dan apa? Sama hujahnya, sama dengan masalah wanita yang haid, yang memang ada uzur, yang tidak melakukan solat, tak boleh qada. Adapun qiyas dengan puasa, kalau puasa, orang yang tinggal puasa dengan sengaja, ulama suruh qada, perintahkan untuk qada. Tetapi untuk solat tidak. Kenapa? Kerana ada perbezaan antara puasa dengan solat. Itu pun ada khilaf. Ini masalah qada solat bagi orang yang sengaja tinggalkan solat. Jadi jumhur kata di qada juga, kiaskan segala hutang yang kita hutang dengan Allah SWT, seperti puasa dan lain-lain lagi. Jadi kita mesti bayar bila kita dah bertaubat. Ulama lain katakan, ya betul, tetapi solat itu istimewa, dikecualikan. Tidak ada jalan keluar bagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, lepas itu dia bertaubat, melainkan dia perbanyakkan apa? Perbanyakkan amalan soleh, amalan sunat, zakat dan sebagainya. Dan kalau dia taubat dengan taubat nasuha, insyaAllah dia apa ni, dia akan taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun untuk mengqadakkan solatnya, lepas tu masuk bulan Ramadan tarawih, orang mengtarawih dia apa? Dia solat apa? Solat qada. Bila orang solat sunat, dia solat qada. Ini dah tak bercanggah dengan apa ni? Dengan asas yang kita faham daripada masalah ni, masalah wanita haid. Kalau boleh qada macam itu, tentu orang wanita haid telah diperintahkan untuk buat demikian. Baik, itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pendapat yang benar, kita dalam masalah ini kita cuma ada pendapat yang dirasakan kuat, dirasakan benar. Satu lagi pendapat dirasakan tidak berapa kuat, tidak benar. Ada pun betul-betul kita pastikan inilah pendapat benar, ini pendapat salah. Sedangkan dalilnya tidak begitu jelas, maka tak boleh. Kita jangan apa ni menyombong diri bahawa kita lah paling pandai, kita mujtahid lah paling bagus dan sebagainya. Ataupun kitalah wali Allah SWT, kitalah yang dapat ilham dan apa ni ilmu laduni dan sebagainya, ijtihad kita paling betul. Tak ada pun. Sebab tu kalau betul wali Allah SWT semuanya betul apa dia cakap, imam-imam tu semua dah apa ni? Semua apa ni salah atau semua salah atau semua betul? Dan semua betul tak mungkin, sebab pendapat satu lain dengan yang lain. Takkan semua betul. Mesti ada yang salah. Dan begitu juga tak boleh semua salah pun. Mesti ada satu yang betul. Jadi menunjukkan bahawa bagaimanapun tingginya darjat seseorang itu, dia tidak maksum. Dia cuma boleh berijtihad. Kalau betul, ada betul dan ada salah. Kalau betul pendapatnya, maka dia akan dapat dua pahala. Iaitu pahala ijtihadnya sungguh-sungguhnya untuk mendapat kebenaran, dan satu lagi adalah kerana dia menepati kebenaran. Jadi dua pahala. Adapun mujtahid imam yang tersilap dalam fatwanya, maka dia dapat satu pahala atas usahanya, tapi dia tak dapat pahala apa? Pahala menepati kebenaran. Jadi dalam kebenaran itu adalah satu fadilat, dan ini tidak mengurangkan kedudukan ulama tersebut, tak kurangkan dia. Jadi yang ada hanyalah apa? Allah SWT pilih siapa yang dia kehendaki. Baik, jadi itu berkenaan dengan puasa dan solat. Satu lagi tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid adalah berjima. Tidak boleh berjima dengan wanita yang haid sampailah dia suci. Sampai dia suci, kita dah bahaskan apa makna bersuci. Sebab itu kita bahaskan agak pada riba tentang makna bersuci tersebut. Kemudian satu lagi adalah tidak boleh menceraikan wanita yang sedang haid. Sebab Nabi SAW perintahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menceraikan isterinya ketika haid, suruh apa ni? Suruh rujuk dia kembali, dia tak pakai. Kalau diceraikan maknanya berdosa. Baik. Dan selain daripada itu adalah perkara yang dikhilafkan adalah membaca Al-Quran, memegang Al-Quran. Baiklah, kita bahaskan hal-hal tersebut. Kita teruskan bab berikutnya, iaitu bab tasattur al-muhtasil bithaubin wa nahwihi. Bab seorang yang mandi menutupi dirinya dengan baju dengan kain ataupun seumpamanya. Jadi akan diterangkan di dalam bab ini hadis-hadis bahawa seorang yang mandi itu disyariatkan untuk menutup badannya tasattur dengan kain ataupun seumpama, yang penting tutup badannya. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam hadis yang pertama, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. أتينا كتاب Ummu Hanik binti Abi Talib. Kalau ni Abu Talib yang sama, maknanya dia adik-beradik dengan siapa? Ali bin Abi Talib. Jadi dia saudara mara keluarga Rasulullah SAW. Dia kata, aku telah pergi bertemu Rasulullah SAW pada tahun pembukaan kota Mekah Amal Fath. Fawajatuhu yaghtasil, maka aku telah mendapati beliau sedang mandi. Wa Fatimah ibnatuhu, dan Fatimah anak perempuannya, tasturuhu bitaub, sedang apa? Sedang menutup Nabi SAW dengan sehelai kain ataupun baju kau. Jadi Nabi SAW masuk kota Mekah dan dia mandi. Mandi apakah ini? Wallahu a'lam. Dia kata ni mandi apa ni? Masuk mandi setelah diberikan nikmat membuka kota Mekah dalam peperangan dan jihad dan sebagainya, ataupun khusus untuk pembukaan kota Mekah. Wallahu a'lam. Yang penting di situ, Nabi SAW itu ketika dia mandi ditutup daripada, dihalang daripada pandangan orang lain atau orang ramai bahawa dia sedang mandi dengan apa? Dengan dengan sehelai kain. Jadi mungkin zahirnya dia pegang dengan kain itu, Nabi SAW sedang mandi. Zaman dahulu tak ada apa? Tak ada toilet dalam rumah. Kalau dalam rumah pun tak ada tempat yang khusus untuk mandi. Mereka mungkin mandi dalam rumah. Adapun kotak hajat, mungkin kotak hajat dekat luar, dekat batu-batu ke, dekat apa, dekat tempat yang ada bukit sikit, jadi terhadang daripada pandangan orang. Baik. Jadi itu ataupun hadis ini dalil bahawa Nabi SAW tidak mandi apa? Terang-terangan tentu sekali tidak. Jika ini adalah satu aib apa ni bagi seorang biasa, apalagi untuk Nabi Muhammad SAW. Yang penting di sini beliau telah ditutupkan oleh anak perempuannya Fatimah radhiyallahu anha. Ini adalah satu dalil kelebihan Fatimah radhiyallahu anha yang berkhidmat kepada bapanya. Dan apa lagi faedah yang kita boleh dapat daripada hadis ini? Bahawa jika Nabi SAW perlu ditutupi dengan kain ketika dia sedang mandi, menunjukkan Nabi SAW ketika mandi pakai baju atau tidak? Satu aurat atau tidak? Jawabnya tidak. Jadi Nabi SAW zahirnya tidak menutup auratnya. Nah, itu akan datang hadis-hadis berikutnya. Cuma yang disebutkan kat sini adalah antara adab mandi adalah jangan sampai dinampakkan oleh orang luar. Tak bermakna kita kena pakai baju untuk mandi. So dalil ini dalil yang amat jelas bahawa boleh seorang itu mandi dengan tanpa pakaian. Tidak berdosa ataupun tidak kurangkan apa ni kedudukannya dan sebagainya. Asalkan jangan mandi orang nampak kita sudah. Bukan maknanya jangan sampai kita mandi orang tahu kita mandi, tak ada. Orang tahu kita mandi pun tak salah. Zahirnya orang tahu Nabi SAW sedang mandi, itu tak pasal. Cuma zaman kita je, kita orang tahu kita mandi pun kita malu kan? Rambut basah pun kita dah malu. Itu masalah lain lah. Itu agaknya level malu dia tinggi sangat. Kalau mandi pun malu, kalau tak mandi lagi malu maksudnya. Ada orang tak malu kan? Muka tak mandi pun jalan keluar sambut tamu dan sebagainya. Baik. Jadi ada riwayat-riwayat lain kita akan baca, kita akan teruskan. Kita Imam Muslim lagi, haddatsana Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir qala akhbarana Laitsu an Yazid ibn Abi Habib an Sa'id ibn Abi Hind anna Aba Murrata maula Aqil haddatsahu أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عم الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. Yang maknanya sekali lagi daripada Ummu Hanif bin Abi Talib, dia menceritakan bahawa dia datang pada tahun pembukaan kota Mekah pada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW ketika itu bi'a'la Mekah, di tempat tinggi di kawasan Mekah. Okay, bi'a'la Mekah. Kita tahu bahawa Mekah itu adalah kawasan yang berwadi. Jadi dia sebelum kita masuk, dia dekat tempat tinggi. Jadi dia akan turun sampai ke Masjidil Haram. Ini menunjukkan Nabi SAW baru masuk Mekah lah. Kemudian qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi. Ketika dia sampai, Nabi SAW sedang pergi ke tempat mandiannya. Ini menunjukkan ini bukan di dalam rumah pun, di kemah ataupun di luar. Fasatarat alaihi Fatimah menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sebutkan dengan apa, tapi lepas tu kita akan tahu. Tuma akhadha thawbahu faltahafa bihi. Kemudian dia mengambil bajunya dan dia menyelubungi diri badannya dengan baju tersebut, macam dibuat selimut. Jadi kain atau baju tadi yang dibuat tutup Nabi SAW, dia bukan besar mana pun, itulah kemudian dipakai oleh Rasulullah SAW selepas dia mandi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Thumma salla thamana raka'atin. Kemudian dia salat 8 raka'at subhat duha. Salat duha, salat sunat duha. Jadi itulah satu perkara lagi yang berkaitan dengan mandi Nabi SAW dan tutupnya Nabi SAW dengan kain ataupun pakaian. Iaitu selepas mandi Nabi SAW salat 8 rakaat duha. Jadi sini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim secara detailnya menerangkan kenapa Nabi SAW mandi. Jadi kita dah katakan ada kemungkinan-kemungkinan Nabi SAW mandi. Kenapa? So rupanya Nabi SAW mandi untuk lepas tu dia nak salat. Ataupun kerana keseluruhannya, kerana dia masuk kota Mekah, dia Allah berikan dia kemenangan atas orang-orang Quraisy di kota Mekah. Kemudian untuk mengucapkan, menunjukkan kesyukuran, Nabi SAW pun solat pada waktu duha. Tapi dalam riwayat ini lafaznya adalah raka'atin subhatat duha. Zahirnya ini bukan solat tertentu, tapi adalah solat apa? Solat biasa yang orang lakukan kerana duha. Sebab dia ada kalimat subhatat duha. Subhatat duha maknanya ini adalah memang solat yang disyariatkan pada waktu duha, bukan kerana dimenangkan kota Makkah. Kita teruskan lagi riwayat-riwayat lain sebelum kita huraikan. Wa haddathanahu Abu Quraib qala haddathana Abu Usama anil Walid ibn Kathir an Sa'id ibn Abi Hindin bihadal isnad وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى. Dalam lafaz lain, maka anak perempuannya Fatimah menutupi beliau dengan kainnya atau pakaiannya. Selepas Nabi SAW selesai mandi, Nabi SAW mengambil bajunya itu dan dia menyelubungi badannya. Kemudian dia berdiri dan solat 8 rakaat sajadat, maknanya rakaat, bukan 8 sujud tapi 8 rakaat. Ini antara uslub bahasa Arab disifatkan sesuatu itu dengan salah satu daripada rukun ataupun sifat benda tersebut. Jadi sebenarnya dia nak cakap solat, nak cakap solat, tapi dia ambil rakaat sebab daripada sifat apa, rukuk yang ada dalam solat. Kadang-kadang dia kata tasbihat, yakni sebab ada tasbih di dalam solat. Kadang-kadang dengan qiyamnya disebutkan qiyam, berdirinya itu adalah apa? Adalah solat. Kadang-kadang dengan sujud. Ini semua adalah uslub bahasa Arab disebutkan sesuatu sifat untuk apa ni, keseluruhan zat tersebut. Faham eh? Jangan kita ingatkan Nabi SAW terus apa, sujud aja 8 kali dah. Tak ada diri, tak ada rukuk, tak ada apa-apa semua. Ini kalau tak faham bahasa Arab lah main cerita. Wadhalika duha, dan yang demikian itu pada waktu duha. Menunjukkan Nabi SAW lakukan demikian pada waktu siang itu pagi. Pembukaan kota Mekah berlaku pada waktu pagi. Dan bilakah waktu duha? Ini selalu orang tanya, ada tak waktu syuruk, waktu duha, waktu zawal, apa itu semuanya. Jadi yang penting di sini adalah nak fahami apa itu waktu duha. Waktu duha adalah waktu setelah terbenamnya matahari sekadar satu galah. Sekadar satu galah. Dan waktunya berpanjangan sampailah waktu zawal. Waktu zawal. Waktu zawal lah waktu matahari tegak atas kepala. Minta maaf. Oh, bermulanya waktu duha tu selepas waktu matahari terbit sekadar panjang satu galah. Dan dia berpanjangan sampai sampai waktu zawal. Waktu zawal lama tadi tegak atas kepala, dan lepas dia tergelincir sikit, maka sampailah waktu waktu zuhur. Jadi di sini kalau ikut minit, nak satu galah ni, galah panjang, galah pendek, satu galah sebenarnya lebih kurang apa ni, satu orang lah, satu orang punya ni 6 kaki ni kan. Kaki pun kita dah tak tahu kita berapa meter selalu, paling banyak 2 meter. Tapi bukan 2 meter kita kira lah, mari kita bila matahari tu dekat ufuk kan, dekat ufuk, kalau kita agak-agak tu apa ni, satu galah tu panjangnya satu orang tu, itulah dah waktu duha. Jadi kita pernah roh, kita rasa tak susah ni. Jadi ni apa ni, ufuk, horizon. Jadi mata dia akan naik kan, dia akan naik sampai ni satu galah. Kita tengok dah jauh kan, dekat-dekat kan. Jadi mata ni pun kan akan macam ni. Dia akan punya apa, dia akan punya list, dah terang betul lah. Kalau baru dekat sini subuh, betul lah, naik sikit-sikit tu masih sampai sini, antara sini dia masih, dia masih curuk, masih merah, masih tak kuning-kuning, belum putih lagi. Tindakan sini biasanya dah putih, walaupun mungkin belum panas sangat. Dan ini lebih kurang 10 minit saja selepas apa, 10 minit mungkin kurang selepas kita panggil apa, curuk lewat tu Israq. Jadi yang sebelum ini, sebelum naik kiri ni haram, dan waktu apa ni haram, dan waktu tahrim tak boleh kita solat pada waktu tersebut, dan lepas ini boleh. Jadi kita tengok waktu syuruk 5 minit ke 10 minit apa ni, ambil selamat kata-katakan ikhtiar, maka itu dah kira waktu duha. Waktu zawal tak boleh, waktu zawal yang tegak tu. Ada orang yang herannya dalam bahagian kitab kata itu ada sunat, sunat solat zawal. Ada? Pernah dengar? Ada orang suruh solat pula waktu zawal, pada zawal tak boleh, tak boleh solat. Ataupun mata ditegak di atas kepala tu. Jadi kita dah lepas tu masuk zuhur, nanti akan azan, jadi kita terus solat ba'di azan, seperti azan. Sebelum mata ditegak waktu zuhur juga. Kalaulah pukul 1 kan, zuhur kan. Jadi kalau 5-10 minit sebelum tu jangan solat. Jadi dalam okey, kalau 1-10 minit zuhur, pukul 1 jangan, pukul 1 sampai 1-10 jangan solat. Tapi sebelum tu 12.50 ke, kalau kita sempat nak solat, kita niat solat duha. Dia masih waktu duha. Tak ada, memang tak ada sunat zawal. Semuanya dikirakan duha dalam bahasa Arab. Boleh eh? Sebab itu hari Jumaat, hari Jumaat nak tunggu khatib keluar kan, nak khutbah. Dan khatib hanya keluar bila? Bila waktu zuhur. Dia ada keluar waktu zawal lah. Tak ada. Jadi kalau ada orang baru masuk pun dia akan solat. Kalau dia solat tahiyatul masjid tu cerita lain lah. Ini dia nak solat sunat. Itu ada masalah. Sebab dia akan solat, kalau imam apa ni keluar dia masih solat lagi, maknanya dia sedang solat waktu waktu zawal. Asalnya boleh tak boleh? Tak boleh. Kalau hari lain tak, tak boleh. Tapi hari Jumaat ada khilaf. Sebagian ulama membenarkannya, dikatakan ini adalah keistimewaan untuk hari, untuk hari Jumaat, berdasarkan umumnya hadis Nabi SAW. Apa ni, seorang itu bila datang masjid awal, dia solat 2 rakaat mana yang dia mampu sampai imam, sampai khatib keluar. Jadi maknanya waktu zawal pun masih boleh lagi dia solat. Yang mereka sandarkan juga pemahaman ini kepada riwayat-riwayat daripada apa ni, umumnya perbuatan sahabat. Tapi ulama lain mengatakan tidak, umum itu umum betul, tapi dikhususkan apa ni oleh hadis yang mengharamkan. Hadis yang mengharamkan kata mereka lebih kuat, pasal dia khusus. Jadi maknanya boleh kita solat berbanyak pada hari Jumaat sampai imam keluar tu, maknanya kalau sebelum waktu zuhur kita stop lah. Imam akan keluar. Dalam hal ni pun ada apa ni, ada pendapat. Okey, kita ada satu riwayat kan. Kita teruskan lagi satu ni. Riwayat yang berikutnya kata Imam Muslim, haddatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Musa al-Qari qala haddatsana Zaidatu 'anil A'mash an Salim ibn Abil Ja'd an Quraybin an Ibn Abbasin عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. Dari Ibn Abbas, dari Maimunah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah SAW, dia berkata, aku telah meletakkan untuk Nabi SAW air, ini untuk dia mandi, dan aku telah menutupi beliau, maka dia mandi. Jadi menunjukkan bahawa ini bukan berlaku satu kali ya, tapi adalah sunnah Nabi SAW bila mandi, ada orang yang, kalau tempat luar, tempat terbuka biasanya, Nabi SAW akan dihalangi ataupun ditutupi oleh boleh kain yang dipegang oleh orang lain. Nah, jadi ini satu sunnah. Pembahasan hadis-hadis di dalam bab ini jelas bahawa adalah satu perkara yang dibenarkan untuk seseorang mandi dalam keadaan telanjang. Faham eh? Ha, sebab apa? Sebab kalau dia dah pakai baju, buat apa nak tutup lagi kan kain? Dan ini juga pemahaman yang kita dapat daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha menyifatkan sifat mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membasuh kemaluannya dan sebagainya kan. Menunjukkan maknanya Nabi sallam tidak memakai pakaian ketika dia mandi. Dan itu tidak mengurangkan apa-apa, tidak mencacatkan mandinya ke apa ke. Nanti orang tak tanya, "Biar kau wuduk nak kena pakai baju lah." Kat mana dia angkat wuduk tu lah kita nak tanya. Ada angkat wuduk, kadang-kadang bila air sebelum nak mandi ke kan, ataupun selepas dia qada hajat, kebetulan tak pakai baju ke apa ke semuanya, itu tertutup daripada pandangan orang, tak ada menjejaskan wuduknya sedikit pun ya. Tapi kalau kat luar tu masalah lain lah. Masalah lain tu masalah besar. Jadi itu bukan salah satu daripada syarat sah mandi ataupun syarat sah wuduk. Tutup aurat bukan syarat sah mandi ataupun wuduk. Dan satu lagi pembahasan dalam hal ini adalah tentang peristiwa pembukaan kota Makkah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. Jadi Nabi SAW telah mandi dengan sifat yang kita sebutkan tadi. Kemudian Nabi SAW telah solat 8 rakaat duha. Jadi ini dalil bahawa ada yang dinamakan solat duha. Tapi bukan inilah satu-satunya dalil bahawa disyariatkan kita solat sunat waktu duha ni. Dan ini juga bukan dalil bahawa had bilangan solat duha adalah 8 rakaat. Kenapa? Jadi pertama sekali hukum yang kita nak sebutkan adalah ada namanya solat duha. Jelas daripada lafaz perawi ni semua mereka tahu bahawa ada namanya solat duha. Kemudian dia dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Tetapi bilangan rakaat, adakah terhad pada 8 rakaat? Jadi kalau kita lihat daripada sudut metodologi memahami hadis, perbuatan Nabi SAW sahaja tidak boleh menjadi hujah terhadap had dan sebagainya. Perbuatan Nabi SAW tidak boleh jadi jadi hujah menetapkan sesuatu. Sebagaimana kita dah lihat dalam bab wudu, dalam bab mandi dan sebagainya, ada perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW bukannya wajib, tapi mungkin apa? Mungkin sunat. Apalagi dalam bilangan rakaat solat sunat. Jadi ada ulama mengatakan hadnya adalah paling banyak adalah 8 rakaat. Ada kata 12 rakaat dalam kitab. Jadi apa dalilnya? Untuk 12 rakaat tak ada dalil lah. Tapi kalau untuk 8 rakaat, mereka mungkin berdalilkan dengan hadis riwayat ini. Tapi apa jawab ulama? Mereka katakan ini perbuatan Nabi SAW. Dan Nabi SAW dalam kaulnya, dalam sabdanya, dia tidak pernah hadkan solat duha. Dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW ini bukan pertama kali Nabi SAW solat duha pun. Nabi dah katakan ini mungkin sebelum dan selepasnya. Dan ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW sendirian saja, bukan perkara yang diketahui oleh semua sahabat. Jadi balik kepada asal hadis Nabi SAW bahawa solat siang itu 2 rakaat. Sama juga dengan hadis solat malam itu 2 rakaat. Jadi kenapa 8 rakaat? Ya, itu memang Nabi SAW melakukan 8 rakaat. Begitu juga kalau Nabi SAW solat 2 rakaat misalnya. Dalam riwayat ini Nabi SAW solat 2 rakaat. Apakah kita kata tak boleh lebih daripada 2 rakaat? Kita perlu ada dalil nak katakan tak boleh lebih. Perbuatan Nabi SAW setakat perbuatannya, fi'ilnya, tak boleh menghadkan sesuatu yang umum. Adapun sebagian ulama mengatakan bahawa tidak ada solat sunat duha, dan hadis ini juga dijadikan sebagai dalil untuk mereka tidak ada namanya solat sunat duha berterusan tiap-tiap hari ke atau selalu. Kenapa? Pertama sekali mereka tak jumpa riwayat perbuatan Nabi SAW yang lain Nabi SAW solat sunat duha, melainkan apa? Bila Nabi SAW kata mereka balik daripada Safar, Nabi SAW akan menuju ke masjidnya, dan masjidnya sebelah rumah dia je lah, dan Nabi SAW akan solat 2 rakaat. Dan dikatakan tu solat sunat apa, balik daripada Safar, baru Nabi SAW lepas tu duduk dan apa semuanya, jumpa orang ke apa, baru Nabi SAW masuk rumah. Dan biasanya perkara tersebut berlaku pada waktu siang. Itu ada beberapa riwayat yang sahih. Adapun selain daripada itu, mereka kata kita tak jumpa Nabi SAW solat sunat duha di masjid ke, di rumahnya ke apa. Jadi oleh kerana tak ada dalil, maka tak ada solat sunat duha, melainkan untuk dua keadaan. Kita membuka satu kota dalam peperangan jihad macam Fatu Mekah ni, paling banyak 8 rakaat kata mereka, sebab Nabi SAW solat 8 rakaat. Dan satu lagi bila balik daripada Safar. Jadi itu hujah mereka. Faham hujah ni? Faham. Tetapi ulama lain jumhur mengatakan tidak, solat duha ni tidak terhad kepada dua sebab tadi saja. Bahkan dia tidak terhad kepada 8 rakaat ini saja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda-sabda Nabi SAW yang sahih secara qawli, secara apa? Secara percakapan, menggalakkan, bahkan memerintahkan, bahkan mewasiatkan untuk sahabat-sahabat solat duha. Antaranya kita pernah baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anha dalam kitab Siyam. Awsani khalili, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, awsani khalili ala ada an asuma thalathata ayyamin fi kulli shahr wa an utir qabla an anam wa rak'atay duha. Khalil aku, khalil ku, yang ni sahabatku, yang Nabi SAW telah mewasiatkan kepada aku, wasiat bahawa aku berpuasa 3 hari setiap malam, dan aku tidak tinggalkan 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan, dan aku tidak tinggalkan bersolat witir sebelum aku tidur, bukan selepas tidur pun, sebelum tidur, dan 2 rakaat solat duha. Jadi hadis ni hadis sahih. Tak ada silap kalangan ulama tentang sunatnya puasa 3 hari 1 bulan. Hari apa tak kisah. Tak semestinya 13, 14, 15 pun. Kalau ada Senin Khamis, Senin pun cukup lah tu kalau ada nak puasa dengan itu. Tak ada silap. Dalilkan hadis ini. Kemudian apa lagi? Untuk tidak tidur melainkan dia berwitir dahulu, yang ini witir sebelum tidur, itu pun tak ada khilaf. Cuma apa, mereka katakan ini tidaklah satu perkara yang paling afdal, kerana ada hadis lain mengatakan apa ni, ij'alu akhira solatikum al-witra, jadikanlah witir itu akhir solat malam kamu. Jadi menunjukkan afdalnya adalah kita solat witir yang terakhir sekali, tutuplah dengan witir, dah genap, tutup dengan witir. Allah SWT tu witir dan disuka kepada bilangan yang witir. Jadi hadis ini adalah satu hadis yang apa ni, yang khusus untuk keadaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan orang-orang lain yang sepertinya boleh mengambil daripada hadis ini. Sebab apa? Abu Hurairah dia banyak kerja, dia banyak umur. Apa umur ya? Kena ulang hadis yang dia hafal. Dia paling banyak hafal hadis. Jadi dia sibuk menuntut ilmu, muraja'ah ilmu revision waktu malam. Jadi dia tak ada time nak apa? Nak solat malam, ataupun sikit sangat masanya lah untuk solat, nak tidur, nak bangun lagi malam, lepas tu nak solat malam. Dia jenis lain, dia banyak sibuk apa? Sibuk belajar. Jadi dia lambatkan tidurnya, dia solat witir sekali. Jadi terus bangun nanti untuk solat subuh. Kalau lah dia bangun cepat, barulah dia solat malam lah. Dan satu lagi adalah jangan tinggalkan 2 rakaat solat duha. Jadi itu minimumnya solat duha, itu dalil minimumnya solat duha adalah 2 rakaat. Jadi hadis ini yang terakhir tu, juzuk terakhir tu, ni Bukhari dan Muslim, kan? Riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pula khilaf. Tak seperti yang puasa dengan apa ni? Dengan solat witir. Jadi kemuskilan lah. Kalau kamu ambil satu dengan dua, kenapa awak tak ambil yang terakhir? Kenapa awak kata ni khas untuk Abu Hurairah? Jadi menunjukkan bahawa umumnya setiap hari kita solat solat duha. Dan terdapat asar akar daripada sahabat Umar bin Khattab, dia sedang solat duha, lepas tu datang orang berdiri satu garis dengannya. Ini diwakilkan dalam silsilah sahih oleh Syekh Albani rahimahullah sendiri. Syekh Albani apa pendapatnya dalam hal ini? Dia kata tak ada solat duha. Tak tahu. Siapa tahu? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi saya tak percaya, saya tak rasa lah Syekh Albani kata tak ada solat duha. Sebab dia bawa hadis ataupun asar Umar bin Khattab sedang solat duha, kata orang diri segarisan dengan beliau sebelah kanannya, sebagai dalil bahawa itulah tempat saf kalau jemaahnya dua orang, dia imam dengan makmum dua orang, jadi dirinya adalah segarisan. Boleh? Jadi yang kita heran ni sekarang, mana masyayikh yang kata tak ada solat duha? Masyayikh eh? Tapi ulama ada tak? Ulama yang ada yang kita tahu satu orang lah, iaitu Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan juga dalam syarah kitab Sunan Abu Daud. Jadi menyerahkan Sunan Abu Daud Ma'alim Sunan. Jadi walaupun itu pendapat daripada seorang alim yang mulia, maka ia tertolak dengan hadis-hadis tadi. Kemudian ada riwayat-riwayat lain bahawa setiap anggota ataupun apa dipanggil tu, Sulama bin Adam, yakni kita kalau panggil muscle badan anak Adam itu, ada sedekah atasnya, ada dituntut sedekah setiap hari matahari itu terbit. Jadi kalau sepatutnya nak bayar balik, kita katakan kesyukuran terhadap nikmat dia dapat bangun tiap-tiap hari tu, dia kena beri sedekah untuk setiap muscle dia. Banyak tu dia kena beli sedekah. Tapi Nabi SAW kata, dan boleh membayarnya, boleh menyamainya dengan dua rakaat solat duha. Kalau seorang tu tak dapat nak sedekah kan, tiap-tiap hari tu dia solat dua rakaat solat duha pun dah jadilah. Itu adalah satu fadilah solat duha. Allahu a'lam. Adapun perbuatan Nabi SAW hanya dalam kes pembukaan Kota Mekah dan balik daripada safar ini, tak menjadi dalil bahawa ia terhad kepada dua sebab tersebut. Faham lah? Waalaikumsalam. Jadi soalan tu, adakah had untuk bilangan solat duha? Minimum kita tahulah dua rakaat. Sebab kalau dah satu rakaat, maknanya dia dah solat witir lah. Satu pun kalau tak ada dalil. Tapi kita ada tadi hadis Abu Hurairah, dua rakaat solat duha tu minimum. Jadi sekarang dengan had yang limit yang paling banyak, tak ada dalil yang menghadkan perkara tersebut. Bahkan dalil menunjukkan bahawa tidak ada had, iaitu solat malam dan solat siang dalam satu riwayat, solatun nahar wa solatul lail masna masna, iaitu dua rakaat. Tak dihadkan. Kalau perlu had, tentu Nabi SAW dah terangkan. Paling banyak yang ada adalah perbuatan Nabi SAW ini waktu pembukaan Kota Mekah, dia solat 8 rakaat. Sebab tu yang rajinnya tak ada had. Siapa yang kata ada had untuk solat malam berdasarkan perbuatan Nabi SAW 8 rakaat, 3 rakaat witir, dia mesti akan hadkan solat duha dengan 8 rakaat. Jadi kita tahu metodologi manhaj dia, usulnya daripada mana. Jadi dia konsisten. Jadi kalau sekejap dia kata ada had untuk solat malam, sebab tu tak ada had untuk solat duha, ini dia tak konsisten. Dari situ kita dapat nilai kekuatannya ulama tu, hujahnya. Adapun untuk kita yang lebih konsisten daripada itu semua adalah tak ada had. Asalnya tak ada had. Kenapa perbuatan Nabi SAW boleh jadi had untuk sesuatu perkara? Tak ada. Kita dah tengok dalam banyak ibadat-ibadat Nabi SAW, dalam wuduk, dalam mandi dan perbuatan-perbuatan beliau yang lain, banyak kita katakan tidak yang wajib. sebab tu ada khilaf. Ya. Musafir solat sunat duha. Musafir solat sunat duha. Jadi untuk musafir ni dia ada hukum khas. Allah SWT dalam syariat Nabi SAW telah meringankan mereka daripada apa ni? Daripada solat fardu sendiri. Yang kata solat sunat, solat fardu ni tak payah nak solat full sama. Kalau empat-empat rakaat ni, Zuhur dan apa ni, Isyak, begitu juga dengan Maghrib, tiga rakaat ni, Allah kurangkan daripada bilangan yang sempurna empat atau tiga, jadi dua. Jadi kalau fardu dah dikurangkan, dan itu adalah afdal, kita buat gitu, kita kasarkan solat, afdal daripada kita tamam kan, itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi bagaimana selepas itu kita nak solat sunat? Ha, itu adalah hujah antara para sahabat, Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana kalau puasa, kalau solat fardu dah dikurangkan, kita nak tambah dengan apa ni? Dengan sunat. Kalau betul kita nak buat baik, nak berbakti pada Allah SWT, yang afdalnya kita tambah solat sunat ke ataupun kita tambah solat apa ni, solat fardu? Baik, kita sempurnakan fardu ini, lepas kita dah kasar kita solat ba'diyah dengan qabliyah ini, dah tak betul lah pemahaman ni. Jadi kita tinggalkan lebih baik, melainkan sunnah, yakni solat-solat sunat yang memang dilakukan oleh Nabi SAW secara berterusan dalam keadaan mukim maupun safar. Maka kita pun kekalkannya, iaitu dua rakaat sebelum subuh dan solat witir. Nabi SAW tak tinggalkan walaupun dalam keadaan safar. Adapun solat-solat lain termasuk solat duha ni, tidak ada dalil Nabi SAW lakukan, melainkan yang ini sajalah, waktu pembukaan kota Kota Mekah saja. Yang lain semua kita tinggalkan. Tapi tak maknanya kita tinggalkan, kita lepas tawaf pun kita tak mau solat sunat sunat tawaf, ataupun masuk masjid kita dalam safar kita tak solat dua rakaat ya, kalau kita nak duduk. Itu tak nafikan, sebab tu ada sebab punya. Ini kita cakap apa ni, yang mengiringi solat qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Apa? Okey. 8 rakaat, 8 sajadat. Apakah maknanya terus-terus tak stop sampai 8? Apa jawab kita? Tidak. Kita solat 2 rakaat. Walaupun tak salah kita nak buat 4 atau kita nak buat 8 terus, salah ke tak salah, tak boleh cakap salah pun. Tapi yang afdal lah 2 rakaat 2 rakaat, berdasarkan umumnya hadis Nabi SAW, solat malam dan solat siang tu 2 rakaat 2 rakaat. Sama macam solat malam, oh nak sembang 2 boleh, oh nak 4 boleh, nak 8 boleh, tak pasal. Tapi yang masalahnya dah sampai 8 sekali buang angin, alamak. Belum habis salam ya. Tak apa, kalau 2 boleh tahan lagi kan. Ha. Nak kena ulang 2 aja ni, 8. Jadi baik ambil 2-2 lah eh, bagus. Sedangkan 2 tu pun kadang-kadang lagi lama daripada 8. Betul tak? Baca 2-3 muka surat, 2-3 muka surat, ha, kalau tu pengangin nak kena balik semula, parah juga eh, surat terawih misalnya. Jadi ambil 2 sudah. Itu kalau kita lakukan sendirian eh. Adapun kalau berjamaah, jangan buat lebih daripada 2 rakaat. Kalau buat dengan berjamaah ni, kita imam, jangan buat, maksud saya tu, jangan buat berterusan lebih daripada 2 rakaat. Buat 2-2 je, jangan sampai 4 baru kita beri salam, ataupun 8 beri salam. Oh, soalan lagi tadi, berapa tasyahud? Satu tasyahud, kalau 4, satu tasyahud pada akhirnya, 8, satu tasyahud pada akhirnya. Itulah asalnya, bilangan dia yang banyak. Jangan kiaskan dengan solat zuhur pula. Ada soalan lain? Ada? Jadi faham kan hujah solat duha ni, tak kita tuliskan lah dalil-dalil ni. Baik, bab yang berikutnya, babun tahrimun nazari ilal awrat. Bab haramnya melihat kepada aurat. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Zaid ibn al-Hubab an ad-Dhahhak ibn Uthman qala akhbarani Zaid ibn Aslam an Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, daripada anak Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki, dan jangan pula wanita melihat pada aurat wanita, dan janganlah seorang lelaki bersama-sama dengan lelaki lain dalam satu kain, dan jangan pula wanita bersama-sama dengan wanita lain dalam satu kain. Jadi ada beberapa perkara dekat sini. Yang pertama adalah tentang melihat. Melihat apa? Melihat aurat orang lain. Dan satu perkara lagi yang dalam hadis ini adalah bersama-sama. Sama-sama maknanya ifdak, maknanya bergabung. Bergabung, rapatlah kita katakan. Siapa yang terkena apa ni? Badan dengan badan. Dalam satu, dalam satu kain. Itu dua perkara, dua masalah yang disebutkan dalam hadis ini. Okay. Jadi pertama sekali ialah tentang pandangan, melihat, an-nazar. Tadi Nabi SAW kata la, iaitu larangan. Dan setiap larangan, apa hukumnya asalnya adalah haram. Jadi haram hukumnya seorang lelaki yang zuruk ila auratir rajul. Jadi melihat apa yang diharamkan dalam hadis ini? Melihat aurat lelaki. Jadi dia gunakan alif lam, maknanya jenis lelaki. Asalnya apa juga lelaki lah. Lelaki kan ada macam-macam. Saudara mara bukan, bukan saudara mara, kawan baik ke bukan kawan baik. Tapi tak masuk dirinya sendiri. Rajul ila aurat rajul, yang lelaki yang kedua tu adalah lelaki lain. Jadi lelaki tak boleh lihat aurat lelaki. Yang ini lelaki lain. Zahirnya semua lelaki. Walaupun mahramnya, walaupun mahramnya, kalau bukan mahramnya jelas sikit. Tapi bukan tak boleh lihat semua badan lelaki, yang tak boleh lihat cuma aurat lelaki. Ini kita faham lah. Muka dia boleh lihat, badan dia boleh lihat, kaki dia boleh lihat, yang tak boleh lihat aurat dia. Jadi nak kena determine kan apakah aurat lelaki, sehingga kan kita boleh katakan bahagian ini, ini aurat, jadi tak boleh kita lihat. Jadi bahagian aurat lelaki ada, adalah aurat itu adalah perkara yang aib. Asalnya aurat tu maknanya perkara yang yang tertutup, tak boleh dibuka. Itu sebab dipanggil aurat. Sebab tu apabila Nabi SAW ajak orang-orang apa ni, sebahagian orang-orang, tak ingat saya, orang Arab, Arab Badui ke ataupun selain daripada mereka, atau munafik, yang mungkin menurut orang-orang munafik, untuk keluar jihad, mereka kata inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah-rumah kami ini aurat. Ada kebaluan ke rumah-rumah? Apa maksud dia inna buyutana aurah? Rumah-rumah kita ni dah jadi aurat kalau kita keluar tak tak terjaga, tak tertutup. Maknanya rumah-rumah kita patutnya ditutup, dipelihara, dijaga. Kalau kita keluar jihad, nanti nanti orang apa masuk apa semuanya tak terjaga lah, tak aman. Itu mereka jadikan alasan tak keluar pergi jihad. Macam rumah-rumah mereka je macam itu. Tapi rumah-rumah sahabat lain tak, tak apa. Ini alasan orang-orang munafik yang tak beriman. Kata Allah SWT, wa ma hiya bi aurah in yuriduna illa firara. Sebenarnya rumah-rumah mereka tu bukan aurah, bukannya perlu sangat mereka nak jaga. Tapi mereka, yang mereka inginkan hanyalah firara, iaitu nak cabut lari daripada apa? Daripada keluar berperang dengan Nabi SAW, sebab mereka munafik. Jadi itu asal makna aurat. Tapi dalam syarak, aurat lelaki kepada lelaki lain adalah daripada bawah pusatnya, ataupun dari pusatnya sampai kepada kedua lututnya ila rakbah. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi kata tidak, lutut tidak aurat, peha pun bukan aurat. Jadi auratlah daripada atas peha sampai apa? Sampai ke pusat. Itu masalah khilaf yang panjang lebar. Dan pendapat yang masyhur daripada imam jumhur, daripada masyayikh yang kita dengar adalah lutut adalah aurat. Ini daripada pusat sampai lutut. Jadi yang tak boleh lihat bagaimana daripada lelaki, daripada pusatnya sampai ke lututnya. Yang lain tak kisah, dada dan apa semuanya boleh, boleh lihat. Kalau dia lihat juga berdosa. Ini kalau dia lihat dengan apa ni, dengan tanpa sebab yang diizinkan oleh syarak. Seperti doktor ke ataupun dan sebagainya perlu nak periksa bahagian auratnya, itu masalah lain lah. Kita cakap dalam keadaan biasa tak boleh. Jadi lihat tak boleh. Tapi kalau dia buka boleh. Dia kata jangan buka aurat kau. Siapa suruh kau tengok? Ini kan zaman sekarang macam itu kan. Kita nak buka ni pasal lah. Korang yang nak tengok, siapa suruh? Itu kejahilan yang apa ni, yang maha besar. Kalau dia tak boleh, mana buka lah. Kenapa tak sebutkan jangan buka auratnya? Sebab aurat maknanya dalam bahasa benda yang ditutup, disembunyikan. Itu mak, sebab tu dinamakan aurat. Okay. Kemudian wanita, jangan wanita melihat kepada aurat wanita. Sama juga bahagian aurat wanita dari mana ke mana. Di dalam hal ini kata mereka wanita dengan wanita ni ada macam-macam juga . Dalam syarahnya kita lihat. Ini ada pembahasan panjang, jadi kita baca sekali, kita akan dapat semuanya sekali insyaAllah. Kita tinggalkan pembahasan bahasa tentang aura, uria dan sebagainya, uraiyah. Ada pun hukum-hukum bab, hukum-hukum bab. Maka terdapat di dalamnya pengharaman melihat lelaki kepada aurat lelaki, begitu juga wanita kepada aurat wanita. Dan ini tidak ada khilaf di dalamnya. Tak ada khilaf. Adapun melihatnya lelaki kepada aurat wanita dan wanita melihat aurat lelaki, ini adalah haram secara ijma'. Ini pun tak, kalau ni ini lagi tak ada khilaf. Kalau lelaki tengok lelaki punya aurat tak ada khilaf, lelaki tengok perempuan ajnabi lagilah tak ada khilaf, ataupun bukan ajnabi pun lagi tak ada khilaf. Ini haram dengan ijma'. Tapi kenapa Nabi SAW tak sebutkan jangan lelaki tengok aurat wanita? Dia cuma cakap apa? Lelaki jangan tengok lagi, wanita jangan tengok lelaki wanita. Kata Imam Nawawi, wa nabbaha sallallahu alaihi wasallam bi nazari rajul ila aurati rajul ala nazarihi ila auratil mar'ah. Nabi SAW mengisyaratkan penglihatan lelaki kepada aurat lelaki dengan apa? Atas penglihatan lelaki kepada aurat wanita. Wa dhalika bitahrimi aula. Dengan isyarat demikian menunjukkan apa? Dengan pengharaman yang lebih lebih besar lagi. Dan tahrim ini untuk selain daripada suami isteri dan tuan-tuan. Bukan depan dia ada tuan aja dia dah boleh lihat apa ni orang lain punya aurat, bukan . Saya ada maknanya ni tuan apa? Tuan punya hamba, yang dia ada hamba. Jadi kalau dia ada hamba lelaki tak ada aurat. Kalau dia ada hamba perempuan, perempuan ada hamba perempuan, tak ada aurat antara mereka. Sebab apa tu milik dia pun? Itu adalah milik dia seperti suami isteri. Amma zaujani, adapun pasangan suami isteri, fali kulli wahidin minhuman nazaru ila aurati sahibihi jami'aha. Maka boleh setiap daripada suami dan isteri ni melihat aurat pasangannya semuanya sekali. Tak ada, walaupun kepada alat sulit sekali pun. Illa al-farj nafsihi fabihi thalathatu awjuh li ashabina. Melainkan kepada faraj, yakni kemaluan. Ada tiga wajah di dalam mazhab Syafi'i. Itu dia. Yang benar sekali annahu makruh, makruh untuk setiap pasangan melihat faraj, yakni kemaluan pasangannya dengan tanpa hajat dan dia tidak haram. Nah, itu pendapat mazhab mazhab Syafi'i. Yang kedua adalah haram lihat kemaluan orang. Suami isteri pun tak boleh lihat kemaluan pasangannya. Dan yang ketiga, haram atas lelaki makruh untuk perempuan. Lelaki tak boleh tengok, perempuan boleh tengok. Dan dalam hal yang ketiga ni, mereka ada detail lagi. Kalau lihat kepada batini farjiha, yakni dalamnya faraj tu, itu lebih-lebih lagi lebih-lebih makruh dan lebih-lebih haram. Yakni lelaki tengok dalam faraj kemaluan isterinya. Dan lepas tu ada panjang-panjang lagi. Baik, yang ini pendapat yang benar dalam hal ini, dia tidak makruh, dia tidak haram, ataupun haram untuk lelaki, makruh untuk perempuan. Yang benar dalam ini, dalam masalah ni lah, pendapat yang tak ada dalam yang ketiga, iaitu pendapat keempat, harus saja mubah bagi suami melihat isteri, ini kemaluan isteri, begitu juga isteri melihat kemaluan suami. Tak ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau kita lihat ni semua tak ada dalil. Asalnya apa ni, berkahwin, yakni bernikah antara suami dengan isteri, lelaki dengan perempuan, adalah untuk bertamattu', bertalazzuz, yakni berlazat-lazatan dengan pasangannya. Jadi Allah SWT bila halalkan, halalkan farajnya, tentu sekali boleh melihatnya, lebih-lebih lagi boleh. Faham eh? Tak payah nak elaborate lagi lah. Kemudian kita teruskan. Mazhab Syafi'i kata, adapun tuan bersama dengan hamba perempuannya, jika dia memiliki berjima' dengannya, maka mereka seperti suami isteri, dan khilaf dia pun sama. Sebab apa? Ada hamba perempuan ni yang dia bukan hanya hamba dia saja, dia boleh bersetubuh dengan hamba perempuan. Ada yang hamba perempuan dia punya, dia boleh jual, dia boleh apa semua, tapi dia tidak memiliki berjima' dengan hamba perempuan ni. Kenapa? Hamba perempuan ni bini orang. Hamba perempuan ni ada ada suami, suami dia pun hamba juga. Mentang-mentang kau punya hamba, semua kau boleh, tak ada. Dia tak isteri orang. Hamba pun boleh kahwin dalam Islam. Hamba boleh kahwin, boleh ada anak lagi. Hebat lah. Padahal dia hamba. Cuba bayangkan tempat lain, mana boleh. Jadi kalau dia boleh seperti suami isteri, boleh berjima, maka dia seperti suami isteri lah dalam pandangan. Tapi kalau haram untuknya kerana nasab, seperti kakaknya ataupun makciknya daripada lelaki dan wanita, ataupun kerana radha' dan sebagainya, atau musaharah, yang ini kerana perkahwinan, seperti mertuanya dan juga anak perempuannya, anak perempuannya, dan zaujati ibnihi, dan isteri kepada anaknya, ya ini menantunya lah, menantu perempuannya, fahiyah kama kanat fahiyah kama idha kanat hurratan, maka hukumnya seperti dia sedang dia adalah wanita-wanita yang merdeka. Jadi yang selain daripada yang dia boleh berjimak dengan hamba-hamba perempuan ni, maka dia cuma apa ni, dia punya aurat dia tu, ataupun dia punya pandangan tu, seperti wanita-wanita merdeka. Dia belum sebutkan lagi wanita merdeka punya aurat tu. Sekarang baru nak masukkan. Kemudian ada lagi satu tentang, kalaulah hamba itu adalah majusiyah, yakni orang bukan Islam, ataupun murtad, ataupun musyrikin, mu'taddah, mukatabah. Mu'taddah ni wanita yang apa ni, dalam iddah, ataupun hamba yang separuh hamba, separuh bebas, kerana dalam proses apa nak membebaskan diri. Maka semuanya ini seperti hamba yang ajnabiyah, kal'ama al-ajnabiyah, yang ini hamba yang bukan hamba dia lah, hamba orang lain. Baik. Kemudian penglihatan lelaki kepada mahramnya dan penglihatan mereka kepadanya, maka yang benar adalah dibenarkan mereka melihat, yang ini dia melihat apa yang di atas pusat, ma fawqa surrah wa tahta rakbah, ya, dan di bawah lutut. Yang ini sama macam aurat lelaki ini untuk siapa? Mahram sahaja. Sama ada lelaki lihat perempuan, perempuan lihat lelaki. Ini masalah dia kat mana? Lelaki lihat wanita, lihat perempuan yang bapak dia, abang dia, atas pusat, tak ada masalah lah. Yang masalah apa? Lelaki tengok mahram atas pusat itu ada masalah besar. Okey. Tetapi daripada sudut hukum dalam mazhab Syafi'i dan semua mazhab yang saya tahu tidak apa? Tidak haram. Sebab dia mahram. Waqilah dan dikatakan, menunjukkan bahawa ini pendapat yang lemah dalam mazhab ni, tidak halal bagi mereka melihat melainkan apa yang biasa dilihat, yang tampak, yang zahir ketika dalam keadaan berkhidmat. Jadi biasa keluar, mereka jalan selalu pakai apa? Yang nampak tu, yang itulah nampak. Jadi biasanya kalau adik-beradik mahram apa semuanya, mereka tak adalah nampakkan atas atas dada. Lelaki mungkin ada juga, berlenging ke apa kan? Okay. Jadi lelaki boleh. Tapi kalau wanita, mana dia orang keluar tak pakai apa ni? Tak pakai atas dada. Pakaian atas dada, maka mereka buka rambut, mereka apa ni, itu semua tak, bukan aurat, mereka boleh lihat. Ini pendapat yang apa ni, yang kedua. Bihal khidmah wa tasarruf wallahu a'lam. Dan dalam hal ini kita dah tahu bahayanya apa, dan memang itu bukan adab eh, bukan adab apa masyarakat pun melainkan kat dekat tempat yang tak cukup kain lah eh. Jadi biasanya wanita akan tutup apa ni, bahagian atas pusat ni. Walaupun dalam hukum dia bukan bukan aurat. Faham ni? Dia bukan aurat. Itu tentang mahram. Adapun dhabtul aurat, penetapan aurat untuk orang-orang yang bukan mahram, ajanib. Apa dia? Ini yang kita nak tahu. Fa auratul rajul ma'ar rajulain. Jadi aurat lelaki di hadapan dua orang lelaki adalah yang di antara pusat dan lutut. Jadi kalau depan dengan lelaki lain tapi bukan berkhalwat, khalwat tak boleh, tak boleh eh. Ini cerita dia apa ni? Kalau bukan berkhalwat lelaki dengan dua orang lelaki lain, maka dia boleh nampakkan apa ni selain daripada pusat dan di bawah dan di atas lutut. Dan begitu juga wanita dengan wanita, wanita dengan wanita pun auratnya sama dengan lelaki. Wa fi surra wa rakbah thalathatu awjuh. Dan dalam masalah pusat tu sendiri dan lutut tu sendiri, tadi kita cakap antara keduanya kan, pusat tu aurat ke tidak, lutut tu sendiri aurat ke tidak, ada tiga wajah dalam mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i. Laisa tabi aurat, ada dua pendapat kata dia bukan aurat. Ada pendapat pertama kata bukan aurat, dan yang kedua kata dua-duanya aurat. Yang ketiga pusat aurat tapi lutut bukan aurat. Ini kita cakap aurat ni yang bahasa Arab lah, aurat lah maksudnya bahasa Melayu. Jangan kita cakap ora-ora lah, aura, A-U apa? A-U-R-A ke A-U-R-A tu. Sekarang dah sibuk cakap pasal aura-aura lah, ada warna-warni dan semuanya, jual ubat lah tu. Itu cerita lain. Ini kita cakap pasal apa? Aurat. Jadi ada tiga pendapat. Kata satu kata dua-dua bukan aurat, satu pendapat kata dua-dua aurat, maknanya tak boleh, pusat pun tak boleh tengok, lutut pun tak boleh tengok. Kata satu lagi adalah pusat tak boleh, lutut boleh. Ini antara siapa? Adalah mazhab Syafi'i. Tapi antara siapa dengan siapa? Antara lelaki dengan lelaki, antara perempuan dengan perempuan, kemudian antara lelaki dengan mahram perempuan, dan perempuan dengan mahram lelaki. Okey. Baik. Adapun lelaki melihat perempuan faharam, ini ajanib. Ini untuk ajanib. Dan tentu sekali tak boleh ya. Faharamun fi kulli syai'in min badaniha. Haram dia melihat semua bahagian badan perempuan tersebut. Jangan kata apa ni atas pusat, jangan kata pusat lagi, jangan kata dada, jangan kata apa dipanggil tu, rambut, muka pun tak boleh. Kalau kita lihat ni, semua pun tak boleh. Tapak tangan semua tak boleh. Semua tak boleh lihat daripada badan wanita. Wa kadzalika yahrumu 'alaiha, dan begitu juga haram bagi wanita melihat setiap anggota badan daripada lelaki pun sama juga. Sawa'an kana nazaruhu wa nazaruha bi syahwa am bi ghairiha. Semua tak boleh lihat wajah lelaki pun, wanita tak boleh lihat kalau bukan mahram, sama ada dengan syahwat ataupun bukan dengan syahwat. Berkata sebahagian sahabat kami, tidak haram bagi wanita melihat wajah lelaki dengan tanpa syahwat. Tetapi kata Imam Nawawi, walaisa hadzal qawlu bi syai', dan pendapat ni tidak ada sesuatu, maknanya lemah, tak ada dalil. Wala farqa aidan bainal amati wal hurra idza kanat ajnabiyatain, dan begitu juga tak ada beza sebenarnya antara wanita yang merdeka ataupun khadam ataupun amah, iaitu hamba yang merdeka, hamba. Dia hamba pun kita tak boleh lihat dia juga. Kalau dia bukan mahram. Dan begitu juga haram atas lelaki melihat wajah amrat. Amrat ni adalah budak-budak lelaki yang belum baligh, yang belum tumbuh janggut, dan muka dia cantik. Kadang-kadang lagi cantik daripada perempuan. Jadi asalnya lelaki boleh tengok lelaki kan, melainkan apa? Melainkan auratnya. Tapi untuk amrat ini, dia ada budak-budak yang macam ini, maka haram melihatnya. Tapi dengan syarat lah, idzakana hasanas surah, jika cantik muka dia, sama ada dengan syahwat ataupun tidak, sama ada aman daripada fitnah ataupun dia takut fitnah. Inilah mazhab yang sahih, yang terpilih di sisi ulama muhaddithin, dan dinaskan oleh Imam Syafi'i wa huzzat ashabihi dan sahabat-sahabatnya yang handal rahimahumullahu ta'ala. Baik, sekarang masuk pada dalil tentang amrat. Wa daliluhu, amrat itu semakna dengan wanita, di mana terdapat syahwat kepadanya seperti terdapat syahwat kepada wanita. Jadi mereka melihat pandangan ini diharamkan dan diletakkan batasannya. Kenapa? Disebabkan masalah apa? Syahwat. Pandangan itu adalah kunci kepada syahwat. Boleh? Yang lain semua tentang amrat. Dan kita teruskan perenggan berikutnya. Dan yang kami sebutkan ini, di dalam semua masalah-masalah ini tentang haramnya melihat ini, ialah dalam keadaan tidak ada keperluan. Adapun dalam keperluan atau keperluan syar'i, maka boleh melihat sebagaimana di dalam halnya sedang jual beli, sedang berubat, tatabbuk dan ambil saksi atau menjadi saksi, dan yang seumpamanya. Yang seumpamanya. Jadi kalau urusan yang keperluan, maka dibenarkan melihat. Lelaki lihat perempuan, perempuan lihat lelaki. Selain daripada apa ni? Daripada yang disebutkan tadilah. Walakin yahrumun nazar fi hadhihi al-hal bi syahwa. Walau bagaimanapun, dalam keperluan juga, walaupun dalam merawat juga, tidak boleh dilihat wanita tersebut jika dalam keadaan syahwat. Doktor ada syahwat pun tak boleh apa? Tak boleh lihat patient dia, pesakit dia. Kerana hajat itu hanya dibenarkan, haram itu dibenarkan kerana hajat. Fa innal hajatu bihun nazar lil hajati ilaihi. Adapun syahwat itu bukanlah satu hajat. Ya, kita tak boleh menghalalkan yang haram. Berkata sahabat-sahabat kami, an-nazar bi syahwah haram ala kulli ahad ghairi az-zawji was-sayyidi. Melihat dengan syahwat itu haram atas setiap orang melainkan pasangan suami isteri dan tuan dengan hamba-nya. Hatta yahruma 'alal insani nazar ila ummihi, bahkan haram melihat ibunya, melihat anak perempuannya. Itu mahram kan? Dengan syahwat. Wallahu. Nah, ini masalah. Jadi kalau itu ada, syahwat ada pada manusia, tak boleh lihat. Dia tak boleh lihat pun pada mak sendiri, pada anak perempuan sendiri. Begitu kerasnya mazhab Syafi'i. Bahkan saya pernah baca, kalau dia melihat dengan syahwat dan nak bersatu dengan ibu ataupun anak ataupun mahramnya, belum buat apa-apa, baru lihat dia dah ada cita-cita, mereka kata dia dah dah jadi sumbang mahram. Sampai macam itu je. Jadi itu masalah, masalah melihat ini masalah yang besar. Jadi itu perenggan pertama tentang penglihatan. Macam ada soalan je, kita ambil satu yang lain. Ini bukan ni lain eh, pasal pada solat subuh. Jadi perenggan kedua dalam hadis adalah bergabungnya badan mengenai badan, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Sama juga tak disebutkan lelaki satu selimut dengan perempuan. Tentulah, tak payah nak cerita lagi. Jadi ni lelaki bersatu selimut dengan dengan lelaki. Ini juga haram hukumnya. Fahuwa nahyu tahrim idza lam yakun bainahuma ha'il. Jika tidak ada kita katakan apa tu, ha'il, alas, alas antara lelaki dengan lelaki. Jadi kalau badan kalau berlenging tu dengan satu sama dengan satu dalam satu satu selimut, haram. Tapi kalau ada pakaian, kata mereka boleh. Wa fihi dalilun ala tahrim lamsi aurah. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil haramnya memegang aurat orang lain. Bi ayyi mawdhi'in min badanihi kana. Di mana juga tempat daripada badannya. Sebab kalau dia dalam satu selimut, akan apa? Dia akan memegang aurat orang orang yang di dalam satu selimut dia lah. Jadi itu bila diharamkan, akan haram memegang aurat orang lain. Wa hadza muttafaqun alaih, dan ini disepakati atasnya. Wa hadza mimma ta'ummu bihi al-balwa, dan ini perkara yang perlu diketahui oleh oleh orang ramai. Wa yutasahalu aw yatasahalu fihi katsirun minan nas, tetapi sayangnya ramai orang yang mengambil ringan tentang hal ini. Ijtima'in nasi fil hammam, kerana mereka bersama-sama dalam dalam dalam tempat mandi. Zaman dahulu ada tempat mandi yang public bath. Sekarang tak ada lah. Sekarang macam dah ada juga sauna-sauna tu pun dah sama jugalah, masuk dalam kolam yang macam tu, bakit tu. Apa beza dia? Jadi lihat aurat lain satu hal eh, dan seterusnya. Jadi zaman dahulu dah ada, sebab tu dia haram. Sama ada untuk lelaki ataupun untuk perempuan untuk asalnya. Melainkan apa? Kalau aman daripada apa? Melihat yang haram. Kalau aman, ada sebagian tempat lelaki terpaksa nak kena mandi dekat tempat yang umum ini, tapi boleh dipelihara, boleh terkawal akan aurat, maknanya orang tak bugil-bugil ke mandi, maka itu dibenarkan. Tapi untuk perempuan dalam keadaan apa juga tak boleh pergi pada public bath. Perempuan tak boleh. Itu fatwa masyayikh. Fayajibu alal hadir fihi an yasuna basarahu. Sebab itu kata beliau, hendaklah orang yang hadir, yang pergi ke tempat-tempat mandi umum itu, memelihara pandangannya dan tangannya, dan dan selain daripada badan, daripada badan, anggota badannya, daripada aurat. Kemudian disebutkan hendaklah dia mengingkar mungkar eh, kalau dia nampak, kalau dia mampu. Illa an yakhafa ala nafsi wa ghairi fitnah, melainkan dia takut fitnah menimpanya kalau dia ingkar kemungkaran di tempat-tempat mandi awam. Baik. Wa amma kashfu rajuli auratahu fi halil khalwah, adapun melihatkan ataupun menampakkan aurat seseorang lelaki tu, lelaki menampakkan auratnya sendiri ketika dia berkhalwah, yakni bersendirian, tak ada orang bersamanya dalam bilik misalnya, sehingga tidak ada orang yang melihatnya daripada manusia, malaikat ke jin lihat, tu tak ada cerita kat sini. Kalau kucing dia lihat, tu tak ada cerita kat sini. Ataupun ikan kat aquarium dia tengok pun, tu tak ada masalah. Ni masalah dia apa? Kalau apa? Kalau ada manusia lain yang lihat kat dalam bilik dia. Fa'inkana lihaja, jika untuk keperluan, jazah, maka dibolehkan. Wa in kana li ghairi hajah, tak ada sebab nak apa ni berbugil misalnya, maka di dalam hal ini terdapat khilaf ulama tentang makruhnya ataupun haram. Dan yang terbenar, yang paling sahih di dalam mazhab kami, dia adalah haram. Haram dalam mazhab Syafi'i. So kita lihat daripada awal sampai habis ni, mazhab Syafi'i betulnya keras dalam masalah apa ni, dalam masalah aurat ni. Tapi yang herannya, di tempat kita paling banyak mazhab, mazhab Syafi'i. Bab tahara, bab apa ni najis, bab sama, bab apa tu, sertu apa semua kan. Orang memang tip-top, bagus betul, halal haram semuanya. Yang ni makanan lah. Tapi bila bab aurat, masalah besar. Dia sepak kat mana-mana. Gambar wanita tak tak tutup aurat. Kalau kita katakan, okeylah mazhab Syafi'i, wajah dia tak apa ni, bukan aurat, kita tak ada, tak rupai tudung pun kita nampak gambar kat masjid-masjid. Tak rupai kita lalu kat masjid depan ni. Ada edang singtel tu lah. Kan satu keluarga, lepas tu dia tunjukkan apa ni, gambar orang kat family dekat rumah dia. Dan mak dia tak tutup aurat, tutup aurat. Dan saya rasa tu, iklan itu daripada dalam masjid bukan kat luar. Maknanya masjid dapat duit daripada iklan tersebut. Lepas tu difundkan untuk kat masjid tersebut. Siapa yang bertanggungjawab buat iklan tu? Masjid lah. Dia nak kata dia terpaksa nak letakkan iklan singtel kat situ. Mereka bertanggungjawab. Itu satu tu kalau duit dia dapat daripada iklan tu juga. Kalau dia tak dapat duit tu pun, dia kasi free kat situ pun, dia bertanggungjawab kepada orang lain, orang ramai lalu lalang kat situ. Itu kat luar masjid. Ada tempat dalam masjid pun ada. Lihat sebahagian masjid. Saya telah diberitahu ada sebahagian masjid, ada pengunjung-pengunjung datang daripada Jepun ke apa, terpampang-pampang dia ambil gambar dalam masjid, dalam ambil gambar dalam masjid, dekat depan mimbar, depan mimbar dia ambil gambar satu baris. Lepas tu gambar tu diletakkan kat dekat notice board masjid. Ini antara aktiviti-aktiviti. Tak payah nak sebut lah masjid tu. Jadi macam mana sekarang, kata mazhab Syafi'i bab ini kita kena ulang kaji lah. Dan yang sebenarnya sebahagian yang terdapat dalam apa ni, masail ini bukanlah pendapat yang apa paling kuat sekali. Bukan pendapat yang paling kuat. Jadi tentang hal tadi, seorang lelaki apa ni menampakkan auratnya ketika dia sendiri tak ada orang melihat, dia kata kalau tak ada keperluan haram kan, menutup yang benarnya. Kalau pendapat lagi satu kata makruh. Dan kata beliau, dan masalah-masalahnya terdapat cabang-cabangnya dan penyempurnaan-penyempurnaannya dan taqidatnya, yakni dengan syarat-syaratnya yang diketahui, yang terdapat dalam kitab-kitab fiqah yang kita sebutkan ini hanya sebahagian saja, supaya kitab syarah Muslim ini tidak apa ni, tidak tertinggal daripada memuatkan perkara yang penting ini. Itu pun dah cukup panjang. Dan kalau kita buka kitab mazhab Syafi'i lagi panjang dia sebutkan dalam hal ini, dalam hal itu dan seterusnya. Jadi tentang kita katakan apa juga perkara yang boleh membawa kepada yang haram, tentu sekali dia dah haram lah. Bukan makruh lagi, dia dah haram. Jadi kalau macam tadi kalau biasanya tidak mengenakan apa-apa ketika dalam keadaan sendirian, dalam keadaan hajat, biasanya mesti kita kena buka, nak selim baju, nak apa semuanya lah. Ataupun ketika mandi, sebab takkan datang hadis akan datang ni. Adapun tanpa keperluan, ini bukan satu adab lah. Walaupun kita rasa terpelihara apa semuanya, tapi ini adalah adat adat orang bukan Islam. Siapa yang buat macam itu, dia masuk kepada adat bukan Islam. Dan biasaan ini merupakan satu perkara yang yang tercela daripada surat adab. Dan kalau kita lihat daripada agama Islam, dia datang dan menyempurnakan makarimul akhlak, akhlak yang mulia yang dia nak sempurnakan, bukan yang biasa-biasa, yang mulia lagi nak mulia. Jadi kalau Islam mengatakan boleh, taklah. Dia katakan paling rendah hukumnya makruh lah. Jadi soalan tadi tentang boleh tak kita mengqada salat subuh kalau kita terlambat bangun lebih satu jam. Dan boleh kita qada salat subuh, kita mesti qada salat subuh sama ada satu jam ataupun lebih, sama ada waktu tu waktu haram, yakni 10 minit sebelum sebelum duha, waktu syuruk pun kita salat, tak payah nak tunggu waktu duha, ataupun waktu yang memang boleh kita salat. Sebab Nabi SAW kata seorang itu apabila dia tertinggal solatnya kerana dia lupa, ataupun dia tertidur, dia ada orang lupa nak solat, sibuk sangat lah, manusia itu memang berlupa kan, ataupun dia memang tertidur, maka fadusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia solat, yang dia qada, apabila dia dia ingat. Dia teringat, dia tak solat, maka dia tak tinggal. Dia hendaklah solat. Jadi misalkan tak letakkan waktu untuk dia qada solat. Jadi bila waktu dia, waktu adalah bila dia ingat. Dan tak ada kafarah lain selain itu, kata Nabi SAW. Tak ada kafarah, tak ada penebusan lain selain daripada dia qada solat itu. Jadi ini kalau dia tinggalkan solat dengan tidak sengaja. Adapun dengan sengaja tak masuk dalam hadis. Tak ada apa? Kalau itulah dalil bahawa kalau tak, kalau dengan sengaja tinggalkan solat, tak ada apa? Tak ada qada. Allah. Ada apa soalan? Salin ni. Jadi dia perlu melihat aurat wanita tersebut. Jadi yang tempat tempat apa ni, tempat yang diperlukan sajalah yang ditutup lah. Yang lain badan mesti pakai tudung apa semuanya lah. Itu kalau tidak ada apa ni, bidan daripada kalangan wanita. Kalau tu, kalau tak ada, itulah minyak hajat. Hajat tu pun keperluan tu nak kena lihat lah. Jadi kalau tak ada misalnya emergency ke apa ke, maka dibenarkan dengan amannya daripada fitnah. Maksudnya aman fitnah tu dengan kita usahakan sesuatu lah, jangan dia dengan apa sakit tu dua orang saja, tapi hendaklah apa ni hadir bersamanya mahram. Jadi suaminya hadir sekali, insyaallah tak ada. Tapi kita kena usahakan cari apa, bidan, bidan wanita. Sampai dah tak ada baru kita nak, baru kita dibenarkan pakai bidan lelaki. Itu juga dengan penyakit-penyakit lain lah, apa juga surgeon apa semuanya. Nah, itu lebih susah lagi. Jadi Islam alhamdulillah dia ada kaedah dia, dia ada, dia ada apa tu namanya, ada batasan-batasannya, dan dia ada ruang yang apa ni, ha, ruang yang dalam perkara tertentu dimudahkan. Tapi yang dimudahkan tu tak boleh apa ni, tak boleh diluaskan seluas-luasnya juga dengan batasan. Jadi lagi sekali, kenapa tak boleh melihat aurat, buka aurat ni semuanya? Sebabnya tentang tentang syahwat. Tetapi nanti ada orang pandai datang, dia kata pada okey, ni masalah syahwat. Begitu kalau orang tak ada syahwat boleh lah buka aurat dia ke, ataupun lihat aurat orang lain. Tak ada syahwat, saya anggap dia macam adik saya je. Saya anggap dia macam anak saya je. Saya anggap dia macam bapak saya je, dan seterusnya. Apa kata kita? Ni orang pandai juga. Sebab itu kita kena faham masalah syahwat ni. Syahwat ni memang ada dekat lelaki dan perempuan yang normal. Dan yang normal tu lebih banyak daripada yang tak normal. Faham tak? Dia bukan hanya daripada manusia saja, daripada binatang pun. Binatang pun ada. Cuma binatang ada time-time dia. Lelaki macam tak ada time. Wanita tak ada time. Binatang ada time dia mengawal. Tak ada, dia nampak betina buat bodoh je. Betul tak? Tapi lelaki dia tak ada time. Time manusia maksudnya. Menunjukkan lebih bahaya syahwat pada manusia banding dengan dengan makhluk-makhluk Allah SWT yang lain. Dan dia memang ada. Jadi kalau dia memang ada, memang ada dalam dalam tabiat manusia. Sebab itu antara sebab untuk tanasul, untuk mendapatkan zuriat, betul tak? Jadi bagaimana mungkin kita ada waktu tak payah, kita katakan tidak perlu nak menjaga aurat ni semuanya, pandangan dan sebagainya, kerana dia tak ada syahwat? Tak mungkin lah. Tak mungkin ada. Orang, ada satu hadis yang ini satu ibrah bagi kita tentang kepentingan menjaga aurat, tak boleh bercampur gaul lelaki dengan wanita, suruh bebas dan sebagainya. Ada satu orang itu sakit, sakit teruk sangat, sampai laham ala azam. Sampai kan kalau lihat dia, dah nampak dia macam kulit atas apa? Atas tulang kan? Dah nampak tulang, semua tulang kan? Sakit teruk. Dia orang kata, kita apa ni, letakkan kat satu tempat ni, jadi kita boleh jaga dia lah. Kita letakkan satu tempat untuk jaga dia. Dia dah lemah sangat, sakit teruk. Jadi satu hari orang yang masuk tu khadam, hamba sahil, hamba perempuan. Jadi kasih dia makan, minum, dia sakit teruk. Tahu apa berlaku? Dia ternampak macam apa ni, wanita tu apa ni, bernafsu dengan wanita tersebut. Mereka berzina dekat dalam rumah tu juga. Orang kesian dengan orang-orang ni, nak jaga dia apa semuanya. Akhirnya dia buat apa? Dia berzina dengan khadam perempuan tu. Dan dia, orang sifatkan dia apa? Teruk sangat. Kulit atas tulang dah macam kurus habis. Macam, tapi apa berlaku? Dia boleh berzina. So, kalau itu boleh berlaku, tu menunjukkan hadis tu bahayanya apa ni, pandangan, bahayanya apa ni syahwat ini. Jadi tak ada alasan bahawa kita oh, tak payah jaga syahwat, kita ni okey, kita ni belajar agama lah, ataupun kita inilah ustaz ke apa, tak ada. Semua ni tak ada alasan. Tak ada alasan. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.